ربنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البدع وصلتها بما لا يصيبه من السوء. Bid'ah dan hubungannya dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Akhwan. Qala al-Hafiz Abdul Fattabi Ibn Dihyatin fi kitabihi ma ja'a fi syahr Sya'ban fatahaffahu ibadallah min muhtarin yirwi lakum hadithan yasukuhu في معرض الخير فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم فإذا صح أنه كذب خرج عن المشروعية وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فضل العلم السلف مبينا فضلهم رحمه الله تعالى فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسكينه. Berkata Abdul Khattab, Al-Hafidz Abdul Khattab Ibn Dihyah dalam kitabnya Majaa fi Syahr Sya'ban dinukil oleh Abu Syamah di Al-Ba'id. Fatahafadu, maka hati-hatilah kalian wahai hamba-hamba Allah min muftahin, dari seorang pendusta yang wilakum hadisan, yang meriakan untuk kalian sebuah hadis ya suku yang dia bawakan di ma'ridil khairi dalam konteks kebaikan, dalam suasana kebaikan, dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan. Pasti malul khairi, karena melakukan kebaikan yang dari seyukianya ayakuna masu'an, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha suha, jika jelas annahu kadhibun, hadis itu adalah dusta, khaja'anil masru'iyah, maka dia keluar dari status masuk. Wakana musta'miluhu, dan orang yang menggunakan hadis yang tidak, yang dusta itu adalah termasuk pelayan-pelayan setan, karena dia menggunakannya hadisan ala Rasulullah, satu hadis atas nama Rasulullah SAW yang tidak Allah turunkan hujah tentangnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibn Rajab di kitab beliau Fadlul Ilmi Salaf menjelaskan keutamaan ilmu salaf dengan mengatakan, maka barang siapa yang tidak mengambil ilmu mingkala menghindari salaful ummah fatahu dalika al-khairu kullu, maka hilang darinya seluruh kebaikan, ditambah mayakak dia terjemus bisa sirun nal batil, dari banyak hal-hal yang batil. Kenapa? Mutaba'atan, karena mengikuti liman ta'akhra anhum, orang-orang yang belakangan. Wehtaj, dan membutuhkan orang yang ingin jam'a kalamihim, untuk mengumpulkan kalam salaf, dia perlu mengetahui mana kalam salaf yang sahih dan kalam salaf yang sakit, yang baik. Caranya bima'rifatil jarh wa ta'dil wa ilal, dengan punya bekal ilmu tentang jarh, ta'dil dan ilal, cacat sanad. Barang siapa yang tidak mengetahui hal itu, fa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dhalika, maka dia pun tidak yakin dengan apa yang dia nukil dari perkataan salaf. Wayaltabisu alaih dan rancu padanya hakuhu bibatilihi, mana yang hak dan mana yang batil, mana perkataan salaf yang hak dan yang didustakan atas nama mereka. Walayasiku bima'ing dahum min dalika, demikian juga dia tidak yakin bima'ing dahum min dalika, dengan ilmu yang dia miliki min dalika dari nukilan-nukilan salaf. Kama yara mangkola ilmu bidalika, sebagaimana yang sebagaimana pandangan orang yang sedikit ilmunya tentang hal itu. Layatiku bima yiru anin Nabi SAW wali wala anis salafi li jahli bisahi min saqimihi, orang yang sedikit ilmunya tentang jahra wa ta'dil, layatiku tidaklah yakin dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, tidak pula riwayat dari salaf, karena dia jahil, tidak mengerti tentang apakah ini sahih benar-benar datang dari Nabi ataukah ini dhaif. Fawa li jahli, karena kebodohannya terhadap jahr wa ta'dil, ijawis, maka dia mengatakan mungkin saja, ijawis membolehkan semuanya, memungkinkan, menyatakan mungkin, ijawis menyatakan mungkin saja ayakuna kulluhu batilah, semua riwayat yang dia kata itu semuanya adalah palsu semua atau tidak benar semua. Kenapa itu? Li'adam ma'rifatihi, karena dia tidak punya pengetahuan bima yu'rafu bihi, dengan alat untuk mengetahui saqima dzalika wa sahih dzalika wa saqimahu, sahihnya riwayat dan dhaifnya riwayat. Menunjukkan pentingnya mengambil ilmu dari salaf dengan bekal kaidah-kaidah para ahli hadis. Amin. Wahuna tanbihun muhimun jiddan fi hadal mabhati. Isu qala syekhuna al-albaniyu fi tamamil minnati, ishtahara bayna kathirin min ahli al-ilmi wa tullabihi أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ويظنون أنه لا خلاف في ذلك، كيف لا؟ والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه، وفيما نقله نظر بين، لأن الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال الشيخ القاسمي في قواعد التحديث أتاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، وظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا. Kapan? Ini terlalu. Gua sih gua cepat nih. Iya. Gue salah aja sih. Gak ada asap tuh, gak ada api. Gak ada api. Ada api, ada asap loh. Ada asap itu kan ada api. Udah jalan ya? Kau sayi dengan siapa? Orang tua dah kita ni kemarin. Iya sudah. Terus kapan menjadi ni? Terus kenapa cepatnya? Iya ni, jangan terlalu bagus-bagus ni. Itu bagus. Sederhana. Oh, waktu kita nya sederhana enggak tahu. Ada peran online. Sebulan lagi di sana ya, Andu ya? Bulan madunya di Gunung Kidul ya? Nah, sebulan dong dia kuliah. Paling udah pulang. Udah pulang kok, belum aja di hotel katanya dia. Hah? Hotel, kan? Apa? Tinggalnya di hotel. Iya, Pak? Iya. Malam-malam? Berapa malam? Tahu, di DVD katanya. Gaya benar, Pak. Di mana? Maksudnya di DVD? Hah? Betul. Sama istrinya, sama ibu itu. Oh, selama berapa hari? Datang berapa hari? Maksudnya. Pas je lagi. Sama mana? Qala Syekh Al-Qasimiyu fi qawaid at-tahdisi حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى ابن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر ابن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا وهو مذهب ابن حزم قلت وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور الأول أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن والمرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل وهيهات الثاني أنني أفهم من قوله في فضائل الأعمال أي الأعمال التي ثبتت مشروعيته بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به. Wahamuna dan di sini tambihan ada catatan mungkin penting dan sekali fiha dan mabahas dalam pembahasan ini. Di mana kurutamnya Syekh Al-Thani mengatakan dalam tamam mumin. Istahara baina katsirin min ahlil ilmi wa tulabihi. Terkenal di antara banyak ulama betulah tidak menuntut ilmu bahasanya hati yang baik yajizul al-amal bihi boleh beramal dengannya dalam fadail a'mal bayatununa dan mereka mengira bahasanya tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal itu kaifala bagaimana mereka tidak memiliki sangkaan demikian karena Imam An-Nawawi rahimahullah naqala ittifaq menukil adanya ittifaq ulama alaihi bolehnya beramal dengan hadis yang daif fi aksar min kitabin wahid lebih dari satu kitab beliau fi al-adhkar an-nawawiyah bila menukil demikian pula di arba'in di mukadimah arba'in bila menukil ittifaq min kutubi dari kitab-kitab beliau dan saya tahu saja dari dua tempat tapi terasih Tidak dulu. Wafi mana kalahu dan apa yang dinukul oleh Nawawi ini nabarun bayinun adalah satu hal yang kurang tepat bayinun jelas-jelas kurang tepat di anal khilaf di tali kema'ahu persisikan ulama tentang beramal dengan hadis baik adalah satu hal yang terkenal karena sebagian ulama muhaqqiqin peneliti menyatakan lagi memiliki mutlakan tidak boleh beramal dengan hadis baik secara mutlak artinya lafil ahkam walafil fadha'il tidak boleh dalam hukum tidak sebagaimana tidak boleh pula dalam fadil ahlak berkata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab beliau Qawaidut Tahdits. Hakau Ibn Sayyidin Nas diceritakan oleh Ibn Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunil Atak. Biasanya di antara ulama yang mengatakan tidak boleh fa'amal dengan riba secara mutlak adalah Yahya bin Ma'in. Dan dinisbatkan oleh penulis kitab Fathul Mughis, ini merupakan pendapat Ibn Al-Arabi. Wazahir dan nampaknya anna madzhab Al-Bukhari wa Muslim dzalika aidan. Pendapat Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seperti itu. Namun ada orang yang membantah. Orang yang membantah kalau itu madhabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan alasan itu. Maksudnya di sini kan dohir, jadi tidak ada nas, tidak ada kata tegas dari Imam Bukhari dan Imam Muslim kalau mazhab beliau dalam masalah ini sudah demikian demikian. Ya, cuma disimpulkan dari perkataan beliau itu nampaknya itu beliau pendapat ya, hadis yang dhaif tidak bisa dipakai untuk Fadl Ahmad. Dan ada yang berargumen juga dengan alasan semacam adabul mufrad, semacam yang lain. Misalnya hadisnya Imam Bukhari dhaif banyak gitu. Namun pandan ini satu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena beliau di sana di kitab-kitab adabul mufrad, di kitab yang lain itu cuma mengumpulkan jamak saja, dan beliau tidak beliau cuma bermaksud mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah adab, tidak bermaksud untuk mengumpulkan yang sahih-sahih dalam masalah adab. Dan beliau telah membawakan sanad dan satu kaidah yang ma'ruf di kalangan muhadisin, man asnada faqad bari'ah. Siapa yang mendatangkan sanad maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab. Kenapa kok kamu datangkan dari sisi baik tanpa kamu jelaskan? Hadis yang baik kan wajib dijelaskan. Namun kalau itu dalam para kalam hadis, kalau dia sudah menyebutkan sanad, ya itu sudah tidak lagi bertanggung jawab. Enggak boleh digugat. Gimana anda ini? Enggak boleh mendatangkan hadis yang baik kecuali dengan menjelaskan kalau itu baik. Ini baik. Antum bawakan di sini tanpa dijelaskan. Berarti antum setuju dengannya. Anda siapa yang karena apa kaidahnya, siapa yang membawakan sana hadis maka dia sudah terlepas dari tanggung jawab. Dia sudah datangkan sana. Ada orang yang baca mau tahu statusnya, lihatlah sana. Maka bantahnya ghairu musallam, tidak bisa diterima. Wa mazhab Ibnu Hazm, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm. Kutabu katakan wa hadza huwal haqq, inilah yang benar, la syakka fihi indi, tidak diragukan lagi indi menurutku dengan beberapa alasan. Yang pertama sejauh ta'if inna mayufitu hanya menghasilkan dhan al-maqjuh, sangkaan yang tidak kuat. Dan wala yajuz, tidak boleh beramal dengan dhan marjub ittifaqan, dengan sepakat ulama. Faman akhraja, maka siapa yang mengecualikan min dzalika, dari itu al-amal bil hadis dhaif, dia kecualikan untuk beramal dengan hadis dhaif fil fadail, dalam masalah keutamaan amal, lalu dia harus mendatangkan dalil wa hayata, dan satu hal yang mustahil bisa dia lakukan. Yang kedua, annani afham min qaulihim, yang aku fahami dari perkataan para ulama, fadil a'mal adalah berlaku untuk amal-amal yang sabatat masyru'iyatuha, telah jelas disyariatkan, dengan dalil yang takumul hujjatu bihi syar'an. Takumul bihi hujjah syar'an, dalil-dalil yang bisa dipakai untuk hujjah secara syar'i, yaitu hasan atau sahih. Namun amal tersebut yakun ma'ahu hadisun ta'if, namun ada bersamanya, selain ada hadis yang sahih menunjukkan disyariatkannya, terdapat hadis yang ba'ah yusami ajran khasan, yang menyebutkan pahala khusus untuk orang yang mengamalkannya. Fafi misli hada, maka dalam semisal hal ini, yu'mal bihi fi fadil a'mal, maka diamalkan dalam fadil a'mal, untuk memotivasi orang, menyemangati orang untuk beramal. Lianna laysa fi, karena tidak ada padanya tasyri' dzalikal 'amal bihi, menetapkan disyariatkannya amal itu dengan hadis ba'id tadi. Karena cuma, karena apa? Karena dalilnya sudah ada. Dalil sahih tentang hal tersebut sudah ada. Wa innama fihi bayanu fadlin khasin, namun dalam hadis ba'id tersebut cuma terdapat bayan, penjelasan tentang keutamaan khusus yurja yang diharapkan, ayana lahu, bisa didapatkan oleh al-amilu bihi, orang yang mengamalkan. Misal ada hadis ta'if tentang sholat duha, dalil tentang masuknya sholat duha ini sahih-sahih, dan terdapat hadis ta'if tentang sholat duha. Maka untuk motivasi orang melakukan sholat duha, kita bacakan hadis tersebut. Itu yang dimaksud fadil a'mal. Dan inilah makna yang benar untuk maksud istilah fadil a'mal. Wa ala hadha al-ma'na hamal al-qawla al-malkura ba'du al-ulama' كشيخ علي القاري رحمه الله فقال في المرقاه قوله إن الحديث الضعيف يؤمر به في الفضائل وإن لم يقتضب إجماعا كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة وعلى هذا فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية الأمر الذي فيه بغيره مما تقوم بالحجة ولكن يعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما يتضمنته من الأمر في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي وتبعه غير واحد. إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله أقامها الله وأدامها مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف، ومع ذلك فقد استحب ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة. وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم، إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من الأمر في السنة الصحيحة، ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك، وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال. وعلى هذا المعنى dengan makna semacam ini hamala memahami al-qaul al-mazkura, perkataan yang lewat yaitu bolehnya beramal dengan tidak dalam fadil a'mal, dipahami oleh ba'dul ulama semacam Syekh Al-Qari. Di kitab Al-Mirqaf beliau mengatakan, perkataan penulis sesungguhnya hadis da'if itu boleh diamalkan dalam fadail, fa'ilam yu'tabat ijma'an, meskipun tidak dijadikan sandaran pokok ijma'an, berdasarkan ijma' tidak boleh dijadikan sandaran pokok sebagai ijma'. Bagaimana kata Imam Nawawi? Mahaluhu, kata Al-Qari, maka tempatnya, posisinya, posisi fadail itu adalah al-fadail atsabitah min kitabin aw sunnah. Adalah fadail yang amal-amal yang utama, amal-amal mustahab yang sabitah, yang benar-benar ada, benar-benar ada dalam syariat. Karena min kitab atau sunnah, dan karena ada dalil dari Quran atau sunnah yang sahih. Wa ala hadza berdasarkan keterangan ini, fal amal bihi, maka beramal dengannya, beramal dengan hadis dhaif itu jaizun, boleh menurut sebagian ulama, in sabata masyru'iyatul amal, jika memang benar-benar disyariatkan beramal dengannya. Allazi fihi bi ghairihi, yang telah masuk sabata masyru'iyatuhu bi ghairihi, dengan dalil yang lain, yaitu dalil yang takung bil hujjah, yang bisa jadi hujjah. Itulah makna yang benar untuk fadhul a'mal, yaitu amal yang itu sudah masyru' berdasarkan dalil yang sahih, kemudian terdapat hadis dhaif yang mencatatkan pahalanya. Namun, walakin akan tapi aku takut, aku yakin bahasanya mayoritas orang yang mengatakan hal ini atau perkataan ini, la yuriduna minhu hadal makna, tidak menginginkan dari kata-kata fadil a'mal ini makna seperti makna tadi, ma'awuduhi, padahal makna tadi adalah makna yang sangat-sangat jelas. Li'anana narahum, karena kita lihat mereka beramal dengan hati si da'if lam yasbut mata demanathu, sehingga tidaklah sahih amal yang dikandung oleh hadis tersebut. Minal amal dari amal, tidaklah sahih fi ghairi minal ahadis sabitah, dalam dalil-dalil yang lain berupa hadis-hadis yang sahih. Semacam anjuran Imam Nawawi yang diikuti oleh beberapa ulama untuk menjawab orang yang mengumandangkan iqomah pada dua kata iqomah, qutqa mati sholat, qutqa mati sholat. Imamnya menganjurkan supaya dijawab aqomah Allah wa adamaha, semoga Allah menetapkannya dan melanggengkannya. Ma'anal hadis al-warid, padahal hadis yang ada tentang hal tersebut adalah hadis yang baik. Ada hadis dhaif yang menyebutkan ajaran pahala khusus untuk orang yang beramal dengannya, maka dalam semisal ini yukmal bi, maka diamalkan hadis dhaif tadi dalam fadhil a'mal. Min hadithi subuti asli amali, la min haitu isbatul ajri al-khas al-warid fihi, maka diamalkan dengan dasar hadis yang subut asli amal, menetapkan adanya kesalahan untuk beramal dengan amal itu. Bukan dari sisi penetapan pahala khusus yang ada padanya. Maka beramal, amun beramal ya patokannya hadis yang sahih yang ada, yang mungkin disyariatkan hal amal tadi. Atau dalam istilah lain, disahe itu hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadil amal jika yang darat tahta aslin sahihin, tercakup di bawah aslin sahihin, kaidah yang sahih. Maksudnya istilah ini yang darat ala tahta aslin sahihin itu adalah ini, yaitu hadis tersebut, amal tersebut adalah amal yang masyru' berdasarkan hadis yang sahih. Namun di dalam hadis sahih tersebut tidak terdapat tentang keutamaannya secara khusus. Kemudian ada hadis yang dhaif yang tidak begitu parah dhaifnya menyebutkan tentang keutamaannya. ini ada hadis yang sahih menunjukkan keutamaannya, amat menunjukkan masroknya, namun tidak menunjukkan keutamaannya. Kemudian ada hadis yang baif, baifnya khafif, menunjukkan keutamaannya meskipun tidak bisa jadi dalil untuk masroknya. Maka kemudian ya, bisa untuk menyemangati orang untuk itu ya, kalau seandainya memang benar maka ada pahalanya dan laya duru, dan jelas ada pahalanya, tapi ada pahala khususnya. Kalau pahala secara umum jelas ada, semua amal yang masuk ada pahalanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kolon. Oh yang ini. Ini. Hah? Oh, maksudnya. Kolon lam yasbut masyiatuhu fi ghairi hadzal hadis adzahir. Fahadza kolon, maka ucapan ini yaitu aku maha Allah wa adama tidaklah ada dalil yang menunjukkan masroknya fi ghairi hadzal hadis adzahir, pada selain hadis ini yang dhaif ini. Meskipun demikian, fakadus tahabu dari mereka mengajukan hal itu, padahal istihbab anjuran adalah hukum salah satu dari hukum yang lima, hukum taklifi yang lima. Labuda yang harus liisbatiha untuk menetapkan hukum tersebut, min dalilin, ada dalil takumu bin hujah yang bisa menjadi hujah. Kama hunakas bagaiman disana min umurin adidah, terdapat banyak hal yang mereka syariatkan untuk banyak orang dan mereka anjurkan untuk banyak orang. Hanyalah mereka syariatkan dengan hadis yang dhaif, la asla lima tadamanatsu minal amal di sunnah asayah. Tidak ada asal usulnya dalam sunnah yang sahihah untuk ma tadamanatsu minal amal, amal yang terkandung di dalamnya. Walang yatasik al-maqam, dan tidaklah memungkinkan lembaran-lembaran ini sidr fil amsilah ala zalika untuk membuat contoh, untuk menyebutkan contoh untuk itu. Dan cukuplah apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu masalah aqamallahu wa adamaha min hadal misal, dari contoh apa yang kami sebutkan berupa contoh tadi itu sudah cukup untuk kita. Ala anna al-muhimma hauna ay'alama al-mukhalifuna anna al-amala bil hadith ad-da'ifi fil fada'ili laysa ala itlaqihi 'inda al-qa'ilin bi. وقد قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أي يعتقد العمل كون ذلك الحديث ضعيفا وألا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع فهذا شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به ألا يكون موضوعا ayu'raf al'amalu bihi kaunahu ayu'raf al'amalu bihi kaunahu da'ifan alla yushhur al'amal bihi wa min al-mu'sif an nara kathiran min al-ulama'i fadlan 'anil 'ammati mutasahibina bihadhihi ash-shuruti fahum ya'maluna bil hadithi duna an ya'rifuna sihhatahu min da'fihi wa idha 'arafu da'fahu lam ya'rifu miqdarahu wa hal huwa yasirun aw shadidun يمنع العمل به ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك قصرت العبادات ولذلك قصرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة. Al-an al-muhim, yang penting di sini kahuna ayat aman mukhalifun, hendaknya orang-orang yang berbeda dengan pendapat yang saya ambil, yaitu yang mengatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak. Siapa yang mau mengambil pendapat yang menyelisih ini, hendaknya menyadari anal amal bila hadis da'if, sehingga beramal dengan hadis yang da'if fil fada'il, dalam fadil amal, laisa ala itlaqi indal qa'ilin bi, tidaklah secara mutlak menurut ulama-ulama yang berpendapat dengannya. Jika ada orang yang mau mengatakan, mengambil pendapat, bahkan dikatakan jumhur ulama, bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif, maka satu catatan penting yang perlu mereka ketahui, jumhur atau ulama yang mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif untuk fadl amal, itu memberi syarat, tidak mutlak tanpa syarat. Di antaranya adalah keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Dinul Ujab. Kita beli tentang masalah bulan Rajab. Ustuhra terkenal, banyak orang mengenal atau terkenal di tengah-tengah masyarakat. Biasanya para ulama yang tersahal mempermudah-mudah dalam mendatangkan hadis, jika itu fil fadail. Baikkan fi do'fan, meskipun padanya ada kelemahan. Malam takut maudu'atan, selama bukan hadis maudu'. Istilah wa'inkana fi do'fan, fi do'fan itu beda dengan hadis baik. Istilah fihi do'fan, takutnya di sana ada kelemahan yang ringan. Beda dengan ada hadis baik. Ini da'i. Fi do'fan, di sana ada masalah, ada kelemahan, namun enggak paham. Wayan bagi ma'adhalika, dan seyugianya ma'adhalika, di samping itu persyaratan itu adalah hadis yang fiha ba'fun dan malam takun maudu'atan. Ispirat ada persyaratan lain, yaitu ayat tegal amil, hendaknya orang yang beramal itu meyakini status hadis tersebut da'ifan sebagai hadis yang da'if. Kemudian yang ketiga, la yushira dhalika, tidak mempopulerkan hadis-hadis da'if tersebut. Li'ala ya'malan ma'u, supaya tidak seorang itu beramal dengan hadis yang baik. Maka disyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau dilihat oleh sebagian orang-orang yang bodoh, lalu dia mengira kalau itu adalah sunnah yang sahih. Waqad sharaha, dan menegaskan semakna dengan perkataan tadi, Ustaz Abu Muhammad bin Abdissalam. Dia mengatakan, dan sebagian yang lainnya. Kemudian Sa'ali mengatakan, beliau dan mau, maka tidaklah seorang itu merasa takut, termasuk dalam sabda Nabi Sallam, karena siapa yang menceritakan hadis dariku dengan satu hadis, yuro anahu kadzibun. Ada perbedaan antara yara dan yuro. Arab sama uro. Yuro itu artinya don. Arab artinya yakin. Di hadisin yura, dengan satu hadis yang dia punya zon, tidak sampai yakin. Dia punya zon, anahu kadzibun, kalau itu dusta. Fahuwa ahadul kadzibain atau fahuwa ahadul kadzibin. Ada dua qiraah. Dia punya sangkaan kuat, punya sangkaan kalau itu dusta. Kenapa? Oh, karena saya dapatnya di Ihya Ulumuddin. Karena saya dapatnya di hadis yang tidak peduli dengan sahih dan dhaif. Itu waktu nasihin misalnya. Maka kita dapat hadis, kita tidak tahu statusnya, namun di kitab ini semacam kitab seperti ini misalnya, maka kita punya sangkaan kalau itu hadis yang dhaif. Kemudian kok tetap diceritakan bahwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain, maka ada satu dari dua pendusta. Artinya pendustanya ada dua, pertama yang buat, kemudian dia. Fakaifa biman amila bihi, itu jika cuma cerita, bagaimanakah kemudian jika diamalkan? Maka melakukan hal yang bid'ah itu termasuk dalam menhadasa ani maka dibaca yang muta'amidah. Bisa katakan jika yang cuma cerita saja enggak diamalkan itu seperti itu, maka dia pendusta, apalagi yang mengamalkannya. Kalau yang mengadakan atau melakukan bid'ah, maka dia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala farqa, dan tidak ada fil amal bil hadis fil ahkam wa fil fada'il. Maka bagaimanakah dengan orang yang beramal dengannya dan berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan fil amal bil hadis, dalam masalah beramal dengan hadis, baik dengan hukum ataukah fada'il, semuanya adalah syariat. Wong yang cuma yuro saja itu dinyatakan sebagai kafir. Bagaimanakah yang punya keyakinan hadis dhaif atau yang tidak, semuanya kan saya. Fahadis surutun salah satu, maka inilah tiga syarat penting untuk bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar. Alla yakuna maudu'an, ya, bukan hadis maudu', juga bukan hadis yang dhaif jiddan, namun yang dhaif biasa. Yang kedua, ya'riful amil bi kaunahu dhaifan, orang yang beramal itu tahu kalau ini hadis dhaif. Dan yang ketiga, tidak dikondangkan, tidak ditenarkan di tengah-tengah masyarakat. Setiap Ramadan dibacakan, disampaikan. Ramadan itu ada dibagi menjadi tiga, seperti yang rahmah, maghfirah, dan ikun nanar. Seandainya orang tahu mulianya Ramadan, maka akan berharap semua Ramadan, semua bulan telah Ramadan. Itu ditenarkan. Waminal mu'sib, dan di antara hal yang menyedihkan, nara kasir minal ulama, kita lihat kami banyak ulama, lebih-lebih orang awam, meremehkan syarat-syarat ini. Maka mereka beramal dengan hadis tanpa mengetahui keabsahannya atau kebaikannya. Jika mereka tahu itu adalah dhaif, mereka pun tidak mengetahui miqdarahu, kadarnya. Apakah ringan, hal huwa yasirun, dhaif yang ringan, ataukah parah sehingga ia menolak amal lebih, menghalangi untuk beramal dengannya. Kemudian mereka kondangkan beramal dengan hadis itu sebagaimana seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu banyaklah ibadah-ibadah yang tidak sah, yang tidak benar di tengah-tengah kaum muslimin. Masalah fathum dan ibadah-ibadah tersebut memalingkan mereka dari ibadah-ibadah sahihah alati waradat, yang datang dengan sanad-sanad yang sahih. Sebagaimana kata para ulama, tidaklah orang melakukan hal yang bid'ah kecuali mematikan, matilah sunnah yang semisal dengan bid'ah tadi. Thank you. Allah. Tadin perkataan Al-Hafidz tadi. Fa kaifa biman amila fi maka bagaimanakah dengan beramal dengannya ini? Ini bukan perkataan Syahli. Kataan Al-Hafidz sampai it kullu syar'un. Jadi beliau mengatakan, Al-Hafidz mengatakan orang yang punya bon saja ini hadis yang dusta dan diceritakan itu adalah pendusta, apalagi orang yang beramal dengannya. Nah, sedangkan Al-Hafidz wala farqa fil amal bil hadis. Kata Al-Hafidz tidak ada perbedaan dalam masalah beramal dengan hadis, baik hukum ataupun fadail, karena semuanya dari syariah. Ini isyarat kalau beliau berpendapat tidak boleh. Ini tidak boleh beramal dengan hadis yang taif meskipun dalam fadail. Karena beliau mengatakan la farqa fil amal bil hadis fil ahkam wa fil fadail. Tidak ada bedanya antara hukum dan fadail dalam masalah penggunaan hadisnya. Semuanya adalah ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ta'ala ما نقوم بها كشهد الله الشهد.